Hadirin dan saudara-saudara sekalian, bergembira sekali kami bisa berjumpa dengan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sebelah kiri kami semua tersenyum dengan manis. Kakak-kakak, rekan-rekan yang ada di sebelah kanan kami semua simpatik, menarik. Ada yang bajunya kuning, ada yang bajunya merah, ada yang bajunya biru. Tibalah sekarang giliran penampilan pertama, akan segera kami panggilkan Gending Group Karjo ACDC dan Sri Mulat. Tepuk tangan yang meriah sekali dalam pesta di Tol Serba. Sekarang orang belanja tidak perlu, tersedia toko besar serba ada. Pengen belanja sayur mayur dan lainnya, di sana tersedia semuanya. Dari kertas sampai kulkas, dari ketep sampai kaset, dari plastik sampai TV, dari pensil sampai tekstil. Beli kita belum beli, jangan beli barang palsu, banyak uang hati-hati, salah beli jadi malu. Asepati sendal jepit juga bakyak, banyak kaos kutang, kaos kaki sampai kapuk, numpuk keroncong lah gundangdut sampai klasik. Merica, cabai rawit, jahe kentut, bumbu dapur. Dari kertas sampai kulkas, dari keset sampai kaset, dari plastik sampai TV, dari pensil sampai tekstil. Beli kita belum beli, jangan beli barang palsu, banyak uang hati-hati, salah beli jadi malu. Sepatu sendal jepit juga bakyak, kaos kutang, kaos kaki sampai kapuk, numpuk keroncong lagu dangdut sampai klasik. Asik merica, cabai rawit, jahe kencur, bumbu dapur. Dari kertas sampai kulkas, dari ketek sampai kaset, dari plastik sampai TV, dari pensil sampai tekstil, dari kuda sampai kelinci, kambing saya lepas lagi, awas sana awas ini, kambing saya ngeropos lagi, kambing saya loncat loncat, saya ikut loncat, dia loncat saya lompat, dia nubruk saya nubruk, dia jatuh saya duduk, dia duduk saya duduk, dia ngomel saya ngomel, saya mau nggak ngomel, gimana sih Pak Ada? Oke, dan kalau tadi rekan-rekan gabungan dari Gendeng Group Karjo ACDC dan Sri Mulat, sekarang akan kami panggilkan seorang yang cukup simpatik, manis dan menarik. Kami perkenalkan, mohon tepuk tangan yang meriah sekali untuk Karjo ACDC. Selamat datang. Selamat datang. Sudah cukup lama datang kemari? Lama. Lama. Berapa hari? Ya, dua hari. Dua hari. Tante datang kemari naik apa tadi? Becak. Naik becak? Membayar? Enggak, ngenjot. Oh, ngenjot sendiri? Iya. Pakai kaki? Enggak, pakai dengkulmu itu. Ya. Kok tante jadi datang terlambat, itu apa salah mencari alamat? Pertama itu kesalahan dari tukang becak sendiri. Tukang ya. Becaknya yang salah? Iya. Oh. Waktu ditanjakan. Ditanjakan. Waktu itu saya yang naik. Oh, tante naik. Naik. Tukang becaknya di belakang. Di belakang yang genjot. Yang genjot. Di tanjakan dia, saya tanya. Ditanya. Berhenti aja, ya, kak. Terus. Itu apa itu selebornya itu kok bunyi ngerok-ngerok. Ya. Oh, itu bukan selebornya, itu tante. Apanya? Itu napas saya. Jadi suara napas dilihat suara selebor yang. Iya. Terus dia ngomong, tolong deh tante, gantiin tante yang genjot. Tante genjot, tukang becaknya naik. Naik. Karena saya tadi malam itu habis gaple, semalam gak tidur, jadi saya ngantuk. Tolong deh tante, namanya saya ini orang sosial, sosial ya. Sosial, iya. Saya iya, yang iya. Genjot, dapat uang sampai di sini. Oh, begitu. Iya. Tapi sudah lama dinas di becak. Kalau gak salah 3 tahun. Oh, ya. Lumayan. Tapi pakai SIM, toh? Oh, enggak. Sekarang begini, tante. Silakan tante, saya persilakan untuk memilih siapa kira-kira yang cocok sekali untuk acara selanjutnya. Coba saya cari, mas, ya. Iya, saya pandang-pandang dulu. Ini semua penyanyi pada ngumpul di sini, ya. Semua cantik, semua menarik, suaranya merdu. Tinggal dipilih. Cuman saya ada yang saya pilih. Lagu Mana Tahan. itu istilah masa kini. Kakek nenek, cucu-cucu juga tak mau ketinggalan. Siapa saja? Tua muda, pastikan mata menyebutnya. Ya, saya sebetulnya merasa iri loh. Ada apa sih itu? Tadi yang nyanyi lagu apa itu? Mana tahan itu? Masak matanya ngelirik aja. Maunya? Dikira saya nggak bisa nyanyi. Saya nyanyi dong sekarang. Tuh kan teman-teman saya pada datang. Tuh, noh yang tuh pakai baju monyet noh. Jadi Mas Kamti mau nyanyi? Tante yang umumin. Gitu ya? Lagunya Paman Bloon. Jadi sekarang saya umumkan kepada para hadirin. Ya, betul. Para hadirin sekalian, inilah penyanyi yang sudah terkenal di mana-mana. Dan dia, Mas Kamdi, tidak mau ketinggalan seperti penyanyi-penyanyi yang terkenal. Seperti Diana Yusuf yang pernah masuk dalam Piringan Hitam. Juga saudara Kamdi pernah masuk dalam penjara Cipinang. Dengan lagu Paman Bloon. Aku punya kawan, kurus kayak papan cuci untuk penggilesan. Dia paling pinter kalau menirukan suara binatang, boleh kau dengarkan. Coba suara anjing kawan, coba suara kucing kawan. Aku punya kawan, gemuk kayak gajah, gajah-gajah bengkak 5 bulan. Dia paling bloon kalau menirukan suara binatang, boleh kau dengarkan. Coba suara anjing kawan, coba suara semut kawan. Aku pun punya tante hobi main bola. Kalau jadi kiper, dia paling pinter. Dia pernah main keliling dunia. Lawan Mario Kempes tidak pernah keder. Coba ini tangkep tante. Beres, beres, beres. Coba ini tangkep tante. Aku punya tante hobi main bola. Kalau jadi kiper, dia paling pinter. Dia pernah main keliling dunia. Lawan Mario Kempes tidak pernah keder. Coba ini tangkep tante. Beres, beres, beres. Coba ku yang nembak tante. Yes. Bagaimana tembakan saya tante? Boleh deh. Untung saya bantu. Lagu itu tadi coba saya tidak mendampingi Mas Kambing. Ya, ya. Wah bisa berantakan. Ya, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas bantuan tante yang telah diberikan padaku. Ya. Sehingga sambutan para penonton kepada kita ya cukup simpatik. Apa perlu saya dampingi selama-lamanya? Oh, jangan, saya nanti bisa. Udah deh, soal itu sangkan enak Mas Kambing upama bisa berhubungan langsung atau selama-lamanya hidup bersama dengan saya. Bukan soal suara, kalau saya digampingi tante terus rasa pilek ini kan gak habis-habis. Jangan pandang orangnya mas. Tapi kualitas masih memuaskan. Tenaga dalamnya. Begini tante, ya. Ini kita kan mau pergi ke toko. Itu serba ada. Ya, nanti begini, kita sekarang pisah di sini, nanti ketemu di toko. Oh, begitu tante, ya? Iya, saya iya. Masih akan nyamper teman yang lain. Ah, iya, ya? Iya, iya, ya? Iya. Maji kagote, goodbye my love, ayo yite yuki moso. Anata wa mingini, watashi no hitore no kurimuri tara make yo. Goodbye my love, muichido daike. Goodbye my love, watashi no namida no anata no kohote kuhite iru no yo naki marajanai no watsurenai wa anata no koe yakasi sukusta te no kumori watsurenai Chuke no toki soho yo anata no namae. Goodbye my love, utari no koinge. Goodbye my love, si uji na aramo. Ikutawa aeru, uringe hono tono. Sayonara janai no. Watsurenai wa anata no koe yatashi. nan anata no anata no namae. Ini tokonya ini To Serba. Oh, toko ada tulisannya To Serba ya. To Serba itu punya anak namanya Toa Sebiu. Sedangkan Toa Sebiu kawin dengan Toa Seniu. To Serba itu gak punya anak, uang ini singkatan kok. To Serba toko serba banyak. Kalau dibilang banyak, kenapa tokonya cuma satu? Lucu. Toko serba baru lah. Kalau toko serba baru itu mendekati. Soalnya di situ dijualnya barang-barang baru sih. Kalau barang-barang bekas mesti bukan To Serba, tapi namanya To Serba. To Serba itu, oh ya ya ya ya, tahu tahu sekarang saya. To Serba adalah toko serba ada. Ya, makanya disebut toko serba ada. Semua barang ada di sana. Mulai dari kertas sampai kulkas, dari terasi sampai TV, dari kaset sampai keset. Awas, awas, minggir. Barang tajam mau lewat. Loh, numpang, numpang. Numpang. Mas, ya. Ini di toko. Di toko itu jangan bilang numpang-numpang. Kalau di kendaraan boleh numpang. Loh, saya tahu ini di toko. Sudah tahu kok tanya. Lah ini justru saudara itu jangan berdiri seenaknya di toko. Ini kan milik orang banyak. Oh, jadi ini miliknya orang banyak. Nah, situ ikut memiliki yang milik saya. Oh, milikmu ya? Loh, ikut memiliki. Jangan botot nanti kalau keluar tuh. Loh, jangan menghina lo ya. Loh, menghina. Anu kenalan dulu dong, Mas. Saya takut kalau dilihat kantong saya. Boleh kalau mau kenal sama. Namanya siapa, Mas? Oh, nama saya sudah Kebeken. Kebeken itu terkenal ya? Terkenal. Nama saudara? Sus DA. Apa sebabnya pakai DA? DA itu artinya di mana-mana ada. Oh, gelandangan. Oh, menghina. Ini ngomong-ngomong ada perlu apa sih, Mas? Iya, tapi saya sudah kenalan. Sudah ngasih tahu nama saya kok. Saya belum tahu nama saudara. Oh. Jangan sembunyi-sembunyi ya. Saudara mesti cepet tanya supaya saya jawabnya juga to the point. Siapa nama saudara? You mau tahu nama I. Oke, oke. Catat. Tolong ambil kertas, ya. Nama, tulis. Nama Mr. Dulkamdi Yuno. Mr. Dulkamdi Yuno. Sudah pernah dengar. Yunonya enggak pakai. Jadi Mr. Dulkamdi cukup. Oh, bagus, bagus, bagus. Mr. Dulkamdi cukup. Ngerti kan? Ini cukupnya itu hilang. Mr. Dulkamdi. Oh, Mr. Dulkamdi. Enggak, Mr. Dulkamdi. Oh, Mr. Dulkamdi. Alamatnya ada di mana-mana. Oh, jadi termasuk juga gelandangan itu. Jadi kan antara saudara dengan saya kan masih ada hubungan family. Saya ini mau ini cari tempat tusuk jarum itu di mana? Oh, tempat sinses. Iya. Iya, iya, saya ini badannya pegel semua. Nah, ini perlu diketahui, Mas. Itu tempatnya di los sebelah kiri, ya kan? Iya. Sebelah kiri di situ ada tusuk jarum. Oh, tusuk jarum di sana ya. Nah, ini perlu tusuk diketahui ya, sebab yang buat nusuk itu jarum. Jadi tadi saya katakan bahwa menusuk jarum iya. Itu untuk mengetahui aliran darah dan denyut jantung. Oh, betul, betul. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Sinsei dulu. Oh, Sinsei yang kemarin itu? Iya, Sinsei itu dulu saya pernah tusuk jarum. Dia bisa mengenali suara-suara denyut jantung dari berbagai negara. Wah, iya. Misalnya? Misalnya, tuh ini denyut jantung dari Indonesia. Bunyinya? Itu, bunyinya begini nih, ya. Dangdut cak-cak, dangdut cak-cak, dangdut cak-cak, dangdut cak-cak, dangdut. Iya, iya, iya. Itu Indonesia. Itu denyut jantung dari Indonesia. Tapi lain dengan yang saya dengar di Eropa. Bagaimana kalau Eropa? Di Eropa itu denyut jantung itu bunyinya. Wah, itu goyang semua itu ya. Itu kan dibawa. Sudah. Enggak usah diributkan. Soal jantung kok diributkan di sini. Saya ini yang orang lebih tahu soal jantung. Ah. Saya sudah menyelidiki dengan ilmu biologi. fisiologi, sampai ke astrologi. Sedangkan menurut hukum Arsimides, ini. Memang denyut jantung itu, ya betul. Seperti yang ini siapa ini? Susdea. Wah, hitam ceking namanya Susdea. Kumisnya tapi melintang. Hitam manis, ya. Hitam manis. Kumis melintang, dada berbulu. Ditagih hutang lari melulu. Itu apa? Jantung siapa tadi? Tadi saya yang Indonesia. Ya, Indonesia. Saudara. Saya Eropa. Eropa. Memang lain-lain. Seperti yang telah saya selidiki itu Arab juga itu mempunyai jenis jantung yang lain. Oh, misalnya kalau Arab. Kalau Arab itu lain. Jantang. Itu saya rasa kurang tepat. Sebenarnya ini namanya siapa sih? Oh, nama saya iya. Itu memang kalau di kampung itu biasa tetangga manggil itu singkat, jelas dan mudah diingat. Wah. Teten. Oh, Teten. Di kampung Teten. Di kota? Kalau di kota lain lagi. Teten Ahmad, Johnny Gitar, William Jacobson, Pandegara. Wah, panjangnya. Ini keperluannya mau apa? Sih? Ini saya itu sebetulnya dari tadi kelalang keliling di sini itu mau nyari makanan burung. Selamat pagi Om, cari makanan burung. Kita nawarin makanan burung kan? Cari makanan burung apa? Ini komplit ya makanannya. Oh komplit dong. Kebetulan. Ini yang wah kalau ini. Ini plastik kuning ini makanan burung apa ya? Oh, kalau yang kuning ini makanan burung perkutut. Aduh, perkutut yang... itu kok saya rasanya lupa itu suaranya itu yang gimana ya? Hur ketekuk kuk kuk kuk hur ketekuk. Nah itu perkutut. Itu perkutut dari Jawa Tengah. Itu. Itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lainnya sama perkutut Sunda itu. Perkutut Sunda ada juga? Ada, di Bandung itu daerah saya itu paling banyak itu perkutut. Kalau di atas rumah, di sawah itu tadi. Bunyinya? Lain. Bunyinya gimana? Hur ketekuk naon. Hur ketekuk naon. Oh, pakai naon. Iya. Jadi itu burung neon itu apa? Perkutut neon? Bukan. Tapi saya pernah lihat bukan lain. Naon. Itu karena tadi yang dari Sunda kan? Ya. Saya pernah jalan-jalan ke Medan. Perkututnya suaranya bagus. Bagus-bagus perkutut Medan. Hur ketekuk. Oh, horas bah, burung-burung, imam. Wah, itu mah kondektur. Lain-lain. Ya, kalau enggak, ini yang coklat nah, mungkin. Nah, yang coklat ini apa ini? Nah, ini makanan burung cocak rawa. Itu. Kalau ini yang hitam. Yang hitam. Yang plastik hitam. Ini. Yang plastik ini, hitam. Ini namanya makanan burung gaok. Kalau hitam itu gaok. Ini pas gaok gitu, pas suaranya. Sesuai, tapi ya saya sayang loh itu. Sayang apa? Dengar suaranya tapi kok nggak tahu namanya. Ya. Nama saya mau tahu. Ya. Nunu PK. Oh ya, ini rupa-rupanya. Bikin. Tahu pernah kenal, pernah ketemu kayak Mas Teten sama Mas Kambi. Yang sebelah ini rupa-rupanya Tarsan Jatinegara. Keselak saya ketemu tante sampai keselak batuk. Aduh. Lagi tante cari apa? Ano mau cari beling. Beling di sini nggak ada. Nggak ada yang saya cari. Soalnya ini baru apa itu pulang dari olahraga saya tadi. Kebetulan bisa mampir ya. Olahraga senam. Nggak. Apa tante? Sepak bola. Nggak sepak bola. Nggak nonton ya. Oh nonton. Soalnya saya capek sekali mau mencari barang di sini ya. Oh barang apa? Barang apa tante? Ano. Barang dengkulmu coplok itu. Kok marah? Nggak marah. Yang saya ini keperluan sama yang punya toko kok ya. Iya sama saya kan tante ya. Kenapa? Cari makanan burung juga? Oh enggak, saya enggak punya borong kok ya. Cuman ini cari ini loh, sandal Jepang made in Jepit. Loh kok sandal? Kebalik, sandal Jepit made in Jepang ya kan? Tapi di sini enggak ada sandal Jepit. Di sini itu tempat makanan burung gitu. Oh, jadi Jepit enggak ada ya? Enggak ada sandal Jepit, enggak ada Jepit juga. Ya. Cuman makanan burung aja yang iya, ada? Iya, makanan burung aja. Jadi kalau cari sandal jepit di tempat lain gitu. Apa mungkin di mau cari barang-barang lain gitu? Banyak. Ya ada yang saya cari nanti itu. Apa? Itu toko sebelah itu kan. Apa itu? Satu toko kan ini? Masih satu toko, satu kompleks gitu. Iya. Ya. Di sebelah sana itu toko kaset. Oh, kaset? Iya. Saya mau cari lagu. Ini Gelangsaran. Gelangsaran? Apa itu lagu Gelangsaran? Anda ya kalau tempat kaset itu mari saya antar. Nah, itu tempatnya aja sana. Saya kan lebih pengalaman kalau di toko sini. Oh begitu ya. Di sana itu jenis lagu apa saja banyak. Ya, ayo kita pergi sana yuk.